Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya dan nikmat yang besar darinya kita bisa bermajlis di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang senantiasa mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sadar atau tidak, lupa atau ingat, sesungguhnya kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Kita sedang menempuh fase-fase kehidupan yang mau tidak mau akan kita lalui. Kita telah berada pada fase al-hayah ad-dunyawiyah, kehidupan dunia. Sebelumnya kita telah menempuh fase-fase diantaranya ketika kita berada di rahim ummahatuna, ibu-ibu kita. Fase kehidupan dunia ini tidak lama. Terlebih umat yang terakhir, yakni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita dapatkan umur umat-umat yang telah lalu cukup panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun berdakwah di tengah umatnya. Panjang umur beliau. Adapun umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak panjang. Fase kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, umur-umur umatku, kata beliau, ma baina 60 ila 70, 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, dan sedikit di antara umatku yang melampaui umur tadi. Tidak ada yang melampaui umur itu kecuali sedikit. Bisa dihitung siapa yang berumur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Bahkan kalau ada yang berumur 100 tahun, ini dianggap orang langka. Memang langka. Dan banyak di antara umat Nabi alaihi salatu wasallam yang belum mencapai umur 60 tahun sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Ditambah ma'asyiral muslimin, akhir zaman ini waktu berjalan demikian cepat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, wa yataqarabu zaman. Dan zaman itu terasa dekat, cepat. Betapa sering kita ngobrol, berbicara satu dengan yang lain. Loh, kok sudah hari Ahad lagi ya? Kemarin baru Jumatan sepertinya, sekarang sudah Jumatan lagi. Kayaknya baru kemarin kita saum Ramadan, sudah masuk lagi bulan Ramadan tahun ini. Waktu berjalan dengan cepat. Fase kehidupan kita di dunia ini, ya, sudah umur kita pendek. Ajal yang ditetapkan untuk umat Nabi alaihi salatu wasallam itu pendek. Waktu berjalan demikian cepat. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika datang ajal, ketika datang kematian, itu bukan akhir dari perjalanan kita. Tidak selesai kisah hidup kita itu. Dunia adalah waktu untuk kita beramal. Dan begitu kita mati, kita akan merasakan buah dari amalan itu. Dan ketika kita mati, itu adalah awal perjalanan yang kekal dan abadi. Ketika kita mati, kita akan melanjutkan perjalanan yang tidak pernah akan terputus. Abadal abad. Dan nasib seseorang dalam perjalanan yang panjang itu tergantung dari fase kehidupan di dunia ini. Jika dia baik dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan merasakan kebahagiaan ba'dal mamat, sesudah kematian. Tetapi kalau dalam fase kehidupan di dunia ini seorang jelek, maka setelahnya kesulitan demi kesulitan akan dia rasakan. Di sini kita merasakan betapa besarnya kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min athari rahmatillah. Bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas. Coba mari kita ingat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dalam hidup beliau di dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat, penuh dengan hirs, penuh dengan kasih sayang, beliau korbankan waktunya, jiwanya, kehidupan beliau untuk menyelamatkan umat manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Perjuangan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri ketika itu dengan penuh kegigihan, penuh keikhlasan, beliau ajak orang-orang dekat beliau masuk Islam, istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Beliau ajak saudara atau sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq pun masuk ke dalam agama Islam. Beliau ajak Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, putra dari paman beliau, fadakhalal Islam, masuk Islam selamat. Terus silih berganti, terus bertambah kaum muslimin, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, keluarga beliau, Utsman ibn Affan, Ibnu Mas'ud. Perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengenal lelah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, dan kisah ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah di dalam Al-Musannaf. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi manusia di pasar Dzulmajaz, berkumpul manusia kufar, orang-orang musyrikin, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh harap kepada Allah jalla wa ala atas keislaman mereka, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal dan abadi, mengingatkan manusia bahwasanya kehidupan itu bukan hanya di dunia ini, dan agar manusia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Nabi bersabda kepada manusia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Demikian Nabi mengajak manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, segera kalian ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Iya, inilah asal kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi, asal keberuntungan, pokok keberuntungan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanih, dengan lisannya, dan meyakini dalam hatinya apa yang terkandung dalam kalimat ini, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada ilah yang berhak untuk mendapatkan ibadah, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ilah-ilah yang lain, berhala-berhala, Latta, Uzza, Hubal, Manat, Waddan, Suwa', Yaghut, Ya'uq, nama-nama berhala-berhala dan ilah-ilah yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin, itu semuanya adalah ilah-ilah yang batil. Ilah yang hak hanya Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak mendapatkan ibadah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai, illa huwa, kecuali dia Allah, zat yang penuh dengan kesempurnaan, zat yang memiliki al-asma'ul husna, dia adalah ar-Rahman, dia adalah ar-Rahim, dialah yang berhak untuk diibadai. Itulah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang-orang yang mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tetapi orang-orang yang memaksiati Rasul, yang membenci Rasul, ya, yang meninggalkan ajakan Rasul, merekalah orang-orang yang celaka, walaupun kerabat beliau sekalipun. Walaupun dia memiliki hubungan nasab dengan Nabi alaihi salatu wasalam, tapi kalau tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kana minal khasirin, dia akan menjadi orang-orang yang rugi fid dunya wal ukhra. Masih dalam kisah yang kita sebutkan tadi, Nabi mengajak manusia untuk masuk Islam. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun, ada seorang sambil membawa batu. Batu-batu dilempari Nabi alaihi salatu wassalam dari belakang, sampai terluka kaki beliau. Ternyata dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab, ammur rasul, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya garis keturunan yang dekat dengan Nabi, ammuh. Tetapi dia tidak mau mengikuti jalan Nabi, tidak mau mentaati Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jadilah dia orang yang binasa, dan Allah turunkan dalam ayatnya yutla, yang selalu dibaca, ila yaumil qiyamah, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang panas dan membakar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beruntunglah orang-orang yang mengikuti Nabi, karena melalui jalan beliau kita mengerti perjalanan kita. Orang kalau di dunia mau safar, mau pergi kemana seperti itu, mau ke Jakarta, mau kemana saja, tapi gak ngerti jalan, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya? Gak ngerti jalan. Ternyata jalan itu membahayakan, ternyata jalan itu menjadikan dia tidak sampai ke tujuan, ternyata jalan itu jalan yang tidak bisa ditempuh. Betapa menyesalnya orang kalau dia melakukan safar tidak ngerti jalan. Ini dalam kehidupan dunia, yang kalau di dunia rugi masih bisa dikejar. Hari ini salah, mungkin masih bisa tanya besok. Ah salah, ini jalan, saya sekarang tanya. Kemarin saya malu tanya, sekarang saya harus tanya. Besok saya tidak boleh tersesat. Ini di dunia. Tapi kalau seorang tersesat ketika dia berjalan dalam kehidupan dunia ini, sampai datang saat kematiannya, kapan dia akan memperbaiki? Kapan dia akan kembali? Mungkinkah dia mengejar apa yang selama ini dia ingkari? Tidak bisa. Maka tidak ada kesempatan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi kecuali saat ini. Saat ini, di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa hidup kita di dunia ini, kita tidak ngerti umur kita masih berapa. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, Allahu a'lam. Mungkin seminggu lagi, mungkin sehari, Allahu a'lam. Sisa umur, kesempatan itu hanya sekarang, yang tidak akan terulang. Berbahagialah orang yang mengikuti Nabi, Karena dengan mengikuti Nabi, jalan di hadapannya itu tampak terang benderang. Seperti disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian. Rasul wafat dalam keadaan Islam telah sempurna, dalam keadaan jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah telah dibentangkan dengan jelas, terang, seterang-terangnya, terang benderang, sampai Nabi mengatakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, liwuduhiha, karena jelasnya jalan itu. Bersyukur ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba. Bersyukur ketika seorang hamba mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, karena dengan beriman kepada beliau, mempelajari Al-Quran was sunnah, mengikuti jejak beliau, dia akan mengerti jalan yang akan dia lalui. Kita belum pernah mati, tapi kita mengerti apa yang akan kita hadapi di saat kematian. Dari mana? Dari kabar Nabi, berita yang berasal dari Allah, wahyu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, hadis tawil, hadis yang sangat panjang, menceritakan tentang saat-saat kematian seorang mukmin dan saat-saat kematian seorang munafik, kafir. Adapun seorang mukmin, kata Nabi, di saat datang kematiannya, di saat dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini, mendatangi kehidupan akhirat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, datang malaikat-malaikat yang sangat banyak, maddal basor, sejauh mata memandang, wajah-wajah mereka biyudul wujuh, putih wajah mereka, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka itu matahari yang bersinar. Itu akan dihadapi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Nabi, yang mengikuti jalan Nabi. Di saat kematiannya sudah diberi kemuliaan oleh Allah, datang malaikat sejauh mata memandang dengan wajah yang putih seperti matahari. Ma'ahum kafanun minal jannah, mereka membawa kain kafan dari jannah. Wahanutun minal jannah, dan wangi-wangian dari jannah. Mereka datang untuk memberi kabar gembira. Mereka datang untuk menghibur orang-orang yang beriman. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman yang dalam kehidupannya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Orang-orang yang beriman ketika kehidupannya mengucapkan La ilaha illallah, dan dia beribadah hanya kepada Allah, dan dia meninggalkan peribadatan selain Allah. Di saat kematiannya turun malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat memberi kabar gembira, menghibur. Allah takhofu, jangan kamu khawatir. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu dengan jannah, dengan sorga yang Allah telah janjikan untuk kamu. Maka hilang kesedihan itu. Anak istri yang akan dia tinggalkan, dia yakin Allah yang akan mengurusnya. Masa depannya dia diberi kabar gembira dengan jannah. Iya, kebahagiaan. Baru setelah itu datang malaikat pencabut nyawa. Ja'a malakul maut. Datang malaikat pencabut nyawa. Duduk di samping kepalanya. Manusia yang hadir tidak ada yang melihat. Tapi dia lihat. Datang malaikat pencabut nyawa, kemudian nyawa dicabut dengan izin Allah, malaikat mencabut nyawa dengan baik. Ya ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa, wahai roh yang tayyibah, yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Maka keluarlah roh orang yang beriman itu mudah. Ada rasa sakit yang sangat, ada sakarat, tetapi mudah roh itu keluar, sebagaimana keluarnya air dari kendi, dari tempat air, keluar dengan mudah dengan adanya sakarat. Begitu keluar, dimuliakan. Malaikat yang membawa kain kafan dari jannah memasukkannya ke dalam kafan tadi, diberi wangi-wangian dengan wangi-wangi jannah, mengeluarkan wewangian yang lebih wangi daripada misik yang didapatkan di muka bumi ini. Dibawa naik ke langit yang pertama, dibukakan pintu langit yang pertama, sampai langit yang kedua, dibukakan pintu langit yang kedua, sampai dibukakan pintu langit yang ketujuh, disambut, dimuliakan. Dan setiap ada malaikat-malaikat yang dilewati oleh ruh ini, mereka bertanya, siapa ruh yang thayyib ini, ruh siapa ini? Maka dijawab, Fulan bin Fulan dengan nama yang terbaik. Kemudian Allah memerintahkan agar ruh ini dikembalikan ke jasadnya di alam barzah, dikembalikan bersatu lagi dengan jasadnya, namun berbeda dengan kehidupan dunia. Ketika telah kembali ke jasadnya, datang malaikat mungkar dan nakir yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aswadani azraqani, hitam tubuhnya, mengerikan, biru matanya. Untuk apa malaikat ini datang? Fitnah kubur. Ini dikabarkan oleh Nabi. Kita belum merasakan, namun kita mengerti karena kita beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengerti jalan karena kita mendengar Nabi alaihi salatu wassalam. Malaikat mungkar dan nakir bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Orang yang beriman mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Kemudian Allah merintahkan agar kubur itu dibentangkan, diluaskan seluas-luasnya, diberi cahaya, dan dibukakan pintu menuju jannah. Dan jannah sudah ada saat ini. Kita mengimani jannah sudah ada, dan kenikmatan itu akan kita rasakan ketika kita mati. Ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Di saat orang yang beriman sendiri di alam barzakh, tiba-tiba datang seorang yang rupawan, wajahnya berseri, wajahnya menyenangkan, menemani dia di alam barzakh. Kemudian ditanya oleh orang yang beriman, man ant, siapa kamu, wajahmu wajah yang membahagiakan, wajah yang menyenangkan. Kemudian dijawab oleh dia, ana amaluka soleh, saya adalah amalan solehmu, menemani di alam barzah. Sholatnya, wudhunya, puasanya, qiraatul Qur'annya. Dari mana kita bisa melakukan ini? Dari mana kita mengerti Islam? Tidak lain melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sebagian dari kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Bara ibnu Azib. Kemudian disebutkan juga kisah orang-orang yang kafir, bagaimana sulitnya kematiannya, bagaimana dihinakannya orang kafir ini, dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka yang mengeluarkan bau yang sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai yang ada di muka bumi ini. naik ke langit yang pertama tidak dibukakan, dihinakan oleh Allah, disiksa di alam barzakh, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sebabnya tidak mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bukan hanya itu, Nabi mengabarkan setelah kematian apa yang akan terjadi, dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana ada yaumul ba'ats, dibangkitkannya manusia. Ketika manusia semuanya menjadi tanah kecuali jasadnya para nabi dan rasul, saat ini utuh jasadnya mereka, semua para nabi dan rasul. Allah haramkan bumi untuk memakan jasad al-anbiya. Setelah semuanya menjadi tanah, ya, kemudian disebutkan dalam riwayat Allah menurunkan hujan. Setelah hancur dunia ini dengan tiupan sangkakala yang pertama, kemudian turun hujan, kemudian dari jasad manusia ditumbuhkan kembali, dikembalikan lagi seperti semula. Setelah itu Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Kemudian tiba-tiba manusia bangkit dari kubur-kubur mereka. Tidak bisa lari. Tidak bisa seorang kemudian, saya tidak akan bangkit saja, saya tetap dikubur saja, saya tidak mau menghadap Allah. Tidak bisa. Semuanya bangkit. Semuanya keluar dari kubur-kubur mereka. Dan yang pertama kali dibuka kuburnya adalah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia berkumpul di mahsyar. Dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yahsyurullahul ibad yaumal qiyamah khufatan uratan hurla. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan manusia. Allah kumpulkan mereka dalam keadaan khufatan, tidak beralas kaki, dalam keadaan uratan, tidak memakai pakaian, dalam keadaan telanjang, buhman, tidak membawa apa-apa, hurlan, tidak dikhitan. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manusia bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, kemudian mereka melihat satu dengan yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'duhum ba'da. Wahai Aisyah, perkaranya sangat berat. Tidak mungkin manusia berpikir untuk melihat satu dengan yang lainnya. Bagaimana akan melihat ma'asyiral muslimin? Di hari itu, seorang ayah lari dari anaknya. Seorang suami lari dari istrinya. Seorang lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Subhanallah, sendiri-sendiri. Bahkan mungkin seorang suami takut kalau dituntut oleh istrinya karena dia tidak menunaikan haknya, atau sebaliknya, khaifun, takut. Mereka mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Masing-masing lari dari saudaranya. Berapa hari di mahsyar itu, tidak ada yang tahu. Namun ketahuilah, satu hari pada hari kiamat itu seperti 1000 tahun. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari. Matahari didekatkan qadral mil, seperti disebutkan dalam riwayat, seukuran 1 mil, ukuran yang sangat dekat. Panas, tidak ada naungan. Panas, tidak ada yang menaungi. Entah berapa tahun seorang berada di situ. Keluar arok, keluar keringat, Ada yang keringat itu sampai di mata kaki, ada yang keringat itu sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, bahkan ada yang sampai di mulutnya. Yuljimuhu iljaman, menutup mulutnya. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalan mereka. Manusia dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Orang kafir dibangkitkan dalam keadaan terbalik, kepalanya di bawah, berjalan dengan kakinya, kakinya di atas, sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka berjalan dengan kaki-kaki mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukankah Allah di dunia ini menjadikan kalian berjalan dengan kaki-kaki kalian? Wa kadzalika fil akhirah, demikian pula di akhirat. Allah qadirun, Allah maha kuasa untuk menjadikan orang-orang kafir berjalan dengan kepala-kepala mereka dihinakan. Buta, tuli, bisu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa berkata-kata di sebagian saat ketika dibangkitkan. Nah, mereka pun mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu saya bisa melihat? Sebabnya adalah datang ayat Allah, datang Rasul Allah, tidak mau mengikuti, berpaling. Dan seterusnya Nabi menyebutkan perjalanan hidup manusia. Di sana ada mizan, timbangan amalan. Di sana ada nasrul kutub, dibagikannya kitab-kitab, buku-buku amalan. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya. Min warai zahrih, dari belakang punggungnya. Di sana ada haud, di sana ada haud, di mahsyar ada telaga, telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. An-nasu ummatur rasul yaridu ilaih, manusia mendatangi telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk minum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, air di telaga Nabi itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum dari air telaga itu satu teguk, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Betapa inginnya manusia minum dari air itu, mendekat manusia. Namun ternyata ada yang diusir, ada yang dijauhkan dari telaga, diusir. Siapa mereka itu? Al-murtadun, orang-orang yang murtad, dan orang-orang yang meninggalkan jalan Nabi alaihi salatu wassalam, diusir dari telaga Nabi. Nabi juga menceritakan tentang sirat, jembatan, bagaimana mengerikannya jembatan itu. Gelap, manusia tidak bisa melihat, manusia diberi oleh Allah cahaya masing-masingnya ala qadr a'malihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada yang diberi cahaya oleh Allah ka'amsalil jibal, seperti gunung. Ada yang diberi cahaya oleh Allah lebih kecil lagi. Ada yang diberi oleh Allah cahaya yang keluar dari ibu jari kaki mereka, yang terkadang padam dan terkadang menyala. Berjalan di atas sirat, yang jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di kanan kirinya ada kalalib, ada pengait-pengait yang siap menyambar orang-orang yang melewati sirat. Dan banyak di antara manusia yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Ada yang selamat dengan cepatnya, secepat kilat. Ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti secepat kuda yang kencang. Ada seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, ada seperti orang yang merangkak. Dan ada yang jatuh masuk dalam neraka jahanam, dan ada yang selamat dengan luka-luka yang mengenai tubuhnya. Para nabi, para rasul berada di ujung sirat karena mereka telah melewatinya. Mereka berdoa untuk kaumnya, Allahumma sallim sallim, Ya Allah selamatkan kaumku, selamatkan kaumku. Coba perhatikan, betapa kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Beliau berjuang untuk menyelamatkan manusia dan agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kekal dan abadi. Di akhirat nanti, beliau juga mendoakan umatnya ketika beliau telah melewati sirat. Beliau berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Apakah yang seperti ini tidak menjadikan kita bersegera untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam? Karena hanya melalui jalan beliaulah kita mengerti hakikat hidup. Melalui jalan beliau sajalah kita mengerti jalan menuju kebahagiaan. Melalui jalan beliau saja kita mengerti apa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Manusia pun, orang-orang yang beriman, yang selamat dari sirat berkumpul di depan jannah. Ada orang-orang yang beriman masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Namun nanti mereka akan dikeluarkan. Di antaranya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafaatul mu'minin, syafaatul malaika. Ketika manusia berada di depan jannah, pintu jannah tertutup. Tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa masuk. Manusia pun datang kepada Nabi Adam untuk minta dibukakan pintu. Tidak bisa. Kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi pintu jannah dan meminta kepada penjaganya untuk membukakan. Kemudian penjaga jannah itu mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu jannah kecuali untuk kamu yang pertama kali, yakni untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakanlah pintu jannah dan semua orang menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam menjadi sebab pintu itu dibuka. Sebagaimana syafaatul udhma juga demikian. Maka masuklah beliau ke dalam jannah. Kemudian diikuti para nabi, para rasul. Masuklah kaum mukminin ke dalam jannah. Dan kenikmatan jannah juga telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenikmatan yang kekal dan abadi. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'dattu li'ibadiyas salihin. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku, kata Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang mengikuti Nabi, kenikmatan yang ma la aynun ra'at, sangat indah belum pernah terlihat oleh mata, sangat indah tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati-hati manusia. Iya. Ini ikhwatil kiram sebagian dari apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka siapapun yang dia mengikuti jalan Nabi, beriman kepada Nabi, dia akan mengerti jalan yang akan dilaluinya. Adapun orang-orang yang kufur kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi, maka dia tidak akan mengerti jalan itu. Maka berbahagialah ayyuhal muslimun atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kalian semua kaum muslimin diberi oleh Allah nikmat Islam. Maka jaga nikmat itu. Di antara upaya menjaga kenikmatan Islam adalah belajar agama yang mulia ini. Pelajarilah Al-Quran. Pelajarilah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena disitulah kebahagiaan kita. Kita ini kalau mencintai seseorang, kemudian tiba-tiba mendapat surat dari orang tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Dibaca kan demikian. Oh, ini dari ibu saya, ini dari bapak saya, ada apa ini? Orang yang kita cintai begitu ngirim surat. Ya. Kalau sekarang pakai SMS, kalau dulu surat betul, pakai kertas, disimpan itu surat. Dibaca bukan sekali, berulang-ulang dibaca. Kalau ada nasihat, dibaca dan diingat-ingat. Disimpan dengan rapi. Surat dari orang yang dicintai, ayahnya, ibunya, anaknya. Padahal jasa mereka tidak sebanding dengan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka tidak sama dengan kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka semestinya, kalau memang kita mencintai Nabi alaihi salatu wasallam dengan kecintaan yang hakiki, kita demikian cinta dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kita baca berulang-ulang, kita hafalkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kita fahami sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita berusaha mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalamullah, Al-Qur'anul Karim, yang itu bukan ucapan manusia, bukan ucapan bashar, tetapi kalamu Rabbil Alamin, ucapan Rabbul Alamin. Orang yang mencintai Allah mesti akan membacanya. Dia berusaha untuk mengerti maknanya. Dan dengan Al-Quran dan Sunnah itu dia akan mengerti jalan kebahagiaan. Nabi berpesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang dengan kedua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, kitab Allah Al-Quran, sunnati dan sunnahku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di akhir majelis kita kali ini, kita akan membacakan sebuah hadis. Yang hadis itu adalah bagian dari wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Nabi mengajari kita untuk membaca doa ini. Doa agar kita dimudahkan menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Doa ini sering dibaca oleh Nabi. Maka semestinya kita juga membacanya di sholat kita, di waktu-waktu mustajab, di saat kita sujud, atau kapan saja kita berdoa kepada Allah. Nabi alaihi salatu wassalam membaca doa ini, Allahumma ya Allah, aslih li, perbaikilah untukku dini, agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang dengan agama yang baik itu akan terjaga seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah untukku ya Allah duniaku, allati fiha ma'asi, yang aku di dalamnya hidup saat ini. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku ya Allah yang aku akan kembali dan menuju ke sana. Waj'alil hayata, dan jadikanlah sisa hidupku ya Allah ziyadatan li fi kulli khair, menjadi tambahan untukku dalam semua kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku nanti adalah rohah, istirahatku dari segala kejelekan. Lima perkara kita minta kepada Allah, dan kalau ini dikabulkan, maka seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita minta kepada Allah agar agama kita diperbaiki. Alhamdulillah, kita sudah diberi oleh Allah Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Kita minta kepada Allah agar Islam kita ini diperbaiki, kita menjadi seorang muslim yang baik, mengerti agama ini, berakidah dengan akidah yang benar, beribadah dengan ibadah yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki untukku ya Allah agamaku. Dan sungguh kalau agama seorang itu baik, maka akan baik seluruh urusannya, akan dijaga. Oleh karena itu Nabi mengatakan alladhi huwa ismatu amri. Perbaikilah agamu ya Allah, agamaku ya Allah, yang dengan agama yang baik itu akan terjaga semua urusanku. Para nabi dan para rasul adalah contoh orang yang paling baik agamanya. Maka orang yang paling terjaga urusannya adalah mereka, para nabi dan rasul. Semua yang mereka dapatkan adalah kebaikan. Para sahabat juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah perbaiki agama mereka, maka mereka pun menjadi sebaik-baik umat. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka, para sahabat. Maka kalau kita ingin baik, mohon kepada Allah agar diperbaiki agama kita. Dan salah satu jalan untuk baiknya agama adalah bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bersemangat ayuhal muslimun, manfaatkan sisa waktu ini untuk belajar agar mengenal Allah. Mengenal Allah Jalla wa'ala, siapa dia? Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Mengenal dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Musawwir, Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwabur Rahim, Al-Aliyul Azim, Al-Hayyul Qayyum, Rabbul Alamin. Belajar agama agar mengerti akidah yang benar. Belajar agama agar kita wudhunya baik, agar sholat kita bisa khusyuk, agar bacaan Quran kita baik, agar kita faham dengan Al-Quran dan Sunnah. Dada akan lapang dan urusan kita semuanya akan baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agama, akan baik agamanya. Ini yang pertama kita minta. Karena itulah sebab kebahagiaan semua urusan kita. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Minta kepada Allah agar dunia kita diperbaiki. Qala At-Tibi rahimahullah, berkata At-Tibi, islahud dunya ibaratun anil kafaf fima yahtaju ilaih wa an yakuna halalan wa mu'inan ala ta'atillah. Yang dimaksud dengan kita minta kepada Allah dunia kita diperbaiki, kita mohon agar dalam kehidupan kita di dunia kita diberi kecukupan dari harta yang halal, dari harta yang itu membantu kita untuk taat kepada Allah. Diminta diperbaiki dunia kita. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku ya Allah yang aku kepadanya akan kembali. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, ya Allah, beri aku taufik agar dalam kehidupan di dunia ini aku mudah berbuat taat. Karena dengan itu seorang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Iya. Seorang berbuat taat dengan mengeluarkan sedekah walaupun separuh korma akan selamat dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqin nar au ittaqun nar walau bisyiqti tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan kalian bersedekah separuh korma. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kecuali bitaufikillah, dengan taufik Allah. Minta kepada Allah agar diberi taufik untuk berbuat taat. Kemudian dua yang terakhir kita mohon kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah sisa umurku ya Allah menjadi tambahan kebaikan. Kita masih punya sisa umur, tetapi tidak tahu berapa lama sisa itu. Tetapi ketika umur itu diberkahi, Allah akan mudahkan dia untuk berbuat baik, bertaubat, berbuat baik, sehingga dia membawa bekal yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku adalah waktu aku beristirahat dari segala kejelekan. Yani matikanlah aku dalam keadaan memiliki akidah yang sahihah, dalam keadaan husnul khatimah, sehingga aku mendapatkan kebahagiaan dan betul-betul kematianku adalah rahah min kulli syarr. Rahah, tempat dan waktu beristirahat dari segala kejelekan. Ini salah satu bimbingan Nabi kepada kita, sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita tidak mungkin akan mendapatkan kenikmatan yang abadi kecuali dengan taufik minallah, pertolongan dari Allah. Sehingga sudah semestinya kita banyak berdoa memohon kepada Allah kebaikan. Termasuk diantara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita ingatkan untuk kita pribadi dan antum semuanya. Dan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang lemah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita illallah, kecuali Allah. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi, dan berkumpulnya kita ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.